Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'dah. Ikhwani fid-din, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Ya, pada pertemuan yang lalu kita telah mengetahui ya, bahwasanya yang namanya i'rab ya, ada dua. Apa saja itu? I'rab dengan apa? Dengan harokat. Kemudian i'rab dengan huruf ya. Sekarang kita mengulang dulu ya. I'rab dengan harokat. I'rab bil harokat. Ada berapa? Apa saja? Isim mufrad dua, jamak apa? Jamak apa? Jamak taksir sesuai sunannya. Kemudian jamak mu'annas salim. Terus apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari apa? Alladhi lam yattasil bi akhirihi syai. Ya. Atau apa? Isim mufrad. Ya. Isim mufrad. Ya. Ketika rafa' apa? Hah? Nah, miring ini apa ya? Nasab, khafat, jazm. Isim mufrad ketika rafa' apa? Dhammah. Kemudian ketika nasab fathah. Kemudian kasrah. Ya, jamak taksir sama ya. SDA. Nah, lagi malas nulis. Kemudian Jamun Salim apa? Hah? Rafa, dhammah sama. Kemudian nasab kasrah, ingatkan. Khafat kasrah juga. Sen. Kemudian fi'il mudhari alladhi lam yattasil bi akhir syai', fi'il mudhari yang tidak bersambung pada sesuatu akhiran apapun. Apa? Rafa'nya dhamma. Nasabnya fathah. Khafatnya fathah. Kapan khafat fathah? Enggak ada. Gitu ya. Jazmnya sukun ya. Gitu kan ya. Sukun tuh gini ya. Ini sukun. Dalam Al-Qur'an. Kalau bulat nih nanti ada pembahasannya. Ini sukun tuh gini gambarnya. Bisa gini, bisa gini. Ya. Ya. Ini isim tidak ada jazm ya semuanya. Kalau fi'il apa? Tidak ada. Tidak khafat. Sekarang i'rab bil huruf. Dua, i'rab bil huruf. Satu apa? Musanna. Al-musanna. Ya, atau at-tasniyah. Dan dua apa? Hah? Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim ya. Ya, mudzakkar salim. Terus? Hah? Asmaul khamsah. Sen. Asmaul khamsah. Terus? Hah? Af'al khamsah. Sen. Siapa yang sudah hafal asmaul khamsah? Hah? abuka, akhuka, hamuka, fuka, dumalin. Sekarang af'al khamsah, saya menghafal. Hah? Yaf'alani. Kemudian taf'alani. Kemudian yaf'aluna. Yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Ya, sudah ya. Sekarang perhatikan. Perhatikan semuanya. Perhatikan penulis ya. Musanna. Ya, rafa'nya dengan apa? Hah? Rafa'nya dengan apa? Alif ya. Contohnya apa? Rajulani. Ya, ini dia alif ini. Fahami? Kemudian nasabnya dengan apa? Dengan ya ya. Ingatkan ini huruf ya. Huruf, kalau ini harokat. Harokat. Rafa' dengan apa? Dengan ya. Contohnya apa? Rajulaini. Ya, musannanya tadi dua orang. Dua orang laki-laki. Kemudian khafat dengan apa? Khafat dengan ya. Jazm? Tidak ada, santum. Jam dzakir salim. Rafa' dengan apa? Waw. Ya. Contohnya muslimuna ya. Nah, muslimuna. Rajulani. Terus nasabnya dengan apa? Dengan ya. Terus ya juga khafatnya. Terus enggak ada. Apa yang terus? Apa yang enggak ada? Hah? Jazmnya santum. Sekarang al-asmaul khamsah. Ya. Rafa dengan apa? Wau. Bukan. Kemudian nasab dengan apa? Alif. Ya, contohnya apa? Abaka. Ya. Terus ya, contohnya gimana? Abika. San. Udah ya? Ingatkan ini aja. Kalau rafa nasab nanti kita bahasan rafa nasab. Khafat penting rumusnya nih, hafal. Ini rumusannya. Terus jazmnya? Tidak ada. Sekarang af'al khamsah. Af'al khamsah rafa' dengan apa? Dengan nun. Ya, semuanya huruf nih kan? Ya, huruf kan? Ini kan huruf semua nah. Ya. Terus nasabnya? Hah? Hazfun nun, dihapus nunnya, hazfun nun. Hapus nunnya. Ya, contohnya apa? Yaf'ala. Kasih lan. Lan yaf'ala. Nanti sebentar lagi kita akan membahas ini, penasab-penasab ini nanti sebentar lagi. Ya. Nanti kita membahas masalah fi'il. Apa sih fi'il itu? Sekarang kemudian khafatnya apa dengan apa? Hah? Yakin? Yakin? Tidak ada, ahsan. Terus jazmnya? Hah? Hadzun nun, ahsan. Contohnya apa? Langsung aja ya. Lam apa? Lam yaf'al. Nah. Lam yaf'ala. Ngalinya lusnya, cukup lagi. Ya. Itu bukan yaf'ala itu maksudnya. Lam yaf'ala, siap sini ya. Sudah paham ya? Udah ya? Ini rumusnya nih, tinggal foto, dah dapat dah rumusnya. Hah? Rumus asalnya, asal hukumnya. Tapi nanti ada yang dikeluarkan dari ini. Contohnya yang dikeluarkan dari ini apa? Hah? Dikeluarkan dari ini apa? Contohnya? Hah? Hah? Jamar salim apa? Nasab dengan apa? Kasroh ya. Kan nasabnya dengan kasroh nih, jamar salim. Kemudian dikeluarkan dari ini apa? Ismul ladzi lan sharif nih, dua-dua ini. Ya, nasabnya dengan apa? Atau khafatnya dengan apa? Khafatnya dengan apa? Dengan fathah. Nah, ini menyisihinya. Ini sama ini menyisihi dia. Ya. Nanti kan membahas nanti isim yang tidak boleh ditanwin. Ya, kemudian jamak majelis salim nanti juga akan kita bahas juga nanti pada pertemuan-pertemuan, ya, pembahasan kitab yang lebih lanjutnya lagi. Paham ya? Pertanyaan sampai sini? Cukup ya? Ada pertanyaan? Ini nomor saya maunya ini. Lanjutkan ya. Sekarang kita masuk pembahasan fi'il. Nah, fi'il ini kayaknya banyak senang ini. Soalnya senang berbuat kan? Nah, senang berbuat kebaikan. Sekarang kita bahas al-af'al wa anwa'iha. Al-af'al wa anwa'uha. Macam-macam fi'il, fi'il-fi'il dan macam-macamnya. Qala, ya. Babul af'al, al-af'alu thalathatun. Ya, dapat ya semua? Maksudnya fi'il-fi'il itu ada tiga. Madin wa mudari'un wa amrun. Ya. Yang pertama fi'il madi. Yang kedua fi'il mudari'. Yang ketiga fi'il amr. Nahu contohnya. Daraba, daraba ini fi'il apa? Fi'il apa? Madi ya. Yang pertama susunannya sesuai. Wa yadribu contohnya apa? Fi'il apa? Fi'il mudari'. Wadrib. Ya, wadrib ini sukun. Wadrib ini fi'il apa? Fi'il amr ya. Madi contohnya apa tadi? Daraba. Mudhari apa? Yadribu. Kemudian amr idrib ya. Nah, sekarang kita mengetahui ya bahwasanya madi ini kata para ulama adalah fi'il ya yang terjadi sebelum zamannya orang berbicara. Gimana maksudnya? Fi'ilnya terjadi sebelum zaman orang berbicara. Contohnya, dicontohkan. Saya telah pergi ke Banjarmasin kemarin. Pergi. Pergi ke Banjarmasin sekarang. Berarti perbuatan anak pergi ini sudah apa? Zahabtu ila Banjarmasin al-ams. Ya. Berarti apa? Sudah? Apa? Sudah dikerjakan ahsan ya. Artinya fi'il madi ini artinya fi'il yang lampau. Ya. Pahami lampau, fi'il lampau. Bahasa Indonesia ada jolok. Kata kerja yang bentuknya apa? Lampau. Apa? Past tense ya. Past tense itu bahasa apa itu? Bahasa Inggris present tense apa? Ya. Udah lupa dah. Alhamdulillah. Sekarang perhatikan ya, kalau madi ini apa? Fi'il apa? Yang terjadi sebelum zaman berbicara. Nah, tadi berbicara sebelum kah atau sesudah terjadinya? Anda tadi berbicara sesudah terjadi kah atau sebelum terjadi? Sudah terjadi. Maksudnya nih zaman berbicara ini sekarang. Ya. Pekerjaannya sudah terjadi, sudah lewat. Ya. Ini maksudnya bahwasanya sesuatu yang menunjukkan ya bahwasanya suatu peristiwa tadi sudah terjadi sebelum kita ini berbicara. Ternyata kebakaran di sana misalnya. Ihtiraq ya bahasanya. Intinya sudah apa? Sudah lawas terjadinya. Entah itu setahun, entah itu dua tahun, entah itu sebelum kita lahir. Ini namanya apa? Fi'il madi namanya. Pahami ya? Fi'il madi apa? Lampau, fi'il yang lampau. Contohnya doroba, ya kan? Kita contohkan tadi doroba, ya. Jadi ini asal fi'ilnya nih, doroba. Ya, ini asal fi'ilnya. Asal fi'il itu tiga huruf, ya. Doroba. Ya. Asal fi'il apa? Tiga huruf. Ya. Doroba. Ini asal muasalnya. Bahwasanya fi'il kah, isim kah? Biasanya ini terdiri dari tiga huruf. Ya. Nanti ada huruf-huruf tambahan namanya, huruf ziyadah. Dipahami ya? Asal fi'il berapa huruf? Tiga huruf ya. Asal hukumnya tiga huruf. Ini bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia asal hukumnya berapa huruf? Tidak bisa dianu ya. Tidak bisa apa? Tidak bisa diidentifikasi ya. Tidak seperti halnya bahasa Arab enak ya. Asalnya tiga huruf. Ya. Asal hukumnya mereka bahasa Arab ini tiga huruf. Kemudian yang lainnya adalah huruf ziyadah. Sekarang perhatikan. Ya. Wa yadribu. Ya. Ini apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari artinya apa? Sesuatu ya yang menunjukkan bahwasanya peristiwa tadi terjadi pada zaman orang berbicara atau sesudah dia berbicara. Nah, zaman sedang berbicara atau sesudah dia berbicara baru terjadi. Ya. Contohnya saya sekarang sedang berbicara, ya kan? Berbicara nih kapan terjadinya? Sekarang. Nah, kemudian nanti saya akan pulang nanti. Kapan terjadinya pulang? Nanti ya. Ya. Apa? Apa? Akan datang Ahsan ya. Jadi sini sebutkan ya, anal an ini ukallimukum. Ya, ukallimukum, saya sekarang sedang berbicara kepada kalian. Ya. Kemudian saya nanti akan pulang ya. Sa'arji'u ya, ba'da. Atau sa'arji'u ba'du. Saya nanti akan pulang. Nah, di sini fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari adalah fi'il yang menunjukkan sesuatu terjadi kapan? Sekarang atau akan datang, ingatkan ya. Kalau kita ingin menggunakan fi'il mudhari berarti apa? Peristiwanya sekarang atau akan datang. Ya. Jangan sampai kita memakai fi'il mudhari untuk perbuatan yang lampau, kecuali nanti ada pengecualiannya ya. Yang jelas ini asal hukumnya dulu. Ya, asal hukumnya apa? Fi'il mudhari apa? Untuk yang sekarang atau akan datang. Ini fi'il mudhari. Ya. Kemudian fi'il amr. Ya, fi'il amr itu sesuatu yang dia ya diminta ya untuk terjadinya peristiwa tadi setelah zaman atau waktu berbicara. Jadi permintaan untuk ditunaikan perbuatan tadi. Misalnya kita nyuruh ya, nyuruh orang ya. Tolong angkatkan ya, tolong ya angkatkan air. Ya. Ya, ihmil al-ma. Ya, ihmil al-ma, angkatkan air. Ya. Nah, di sini ya, kita ambil faedah ya, bahwasanya fi'il amr ini sudah terjadi atau sedang terjadi? Hah? Hah? Sudah terjadi atau akan terjadi? Tolong angkatkan air. Hah? Tolong angkatkan air. Hah? Hah? Belum terjadi atau akan terjadi, ya kan? Kenapa? Kenapa? Karena kita memerintahkan orang agar terjadi sesuatu tadi. Difahami ya, ini fi'il amr. Sekarang fi'il madhi apa tadi? Hah? Bentuknya lampau ya, sesuatu yang sudah terjadi sebelum zaman pembicaraan, sebelum waktu pembicaraan. Ya, lampau sudah. Terus fi'il mudhari? Hah? Sedang terjadi apa? Atau akan datang ya. Sedang ya, waktunya terjadi itu pada zaman pembicaraan atau ya setelah zaman pembicaraan tadi. Terus kalau fi'il amr? Hah? Suatu yang fi'il yang sifat perintah ya. Yang akan apa? Yang akan terjadi. Nah, ini perbedaan di antara ketiganya. Kita lanjutkan. Ya. Sekarang kita akan mengetahui ya bahwasanya tiga macam fi'il ini ya, apakah mereka kedudukannya di dalam bahasa Arab ya. Qala, berkata musannif, fal madi maftuhul akhiri abadan. Adapun fi'il madi maka dia fathah atau difathah akhirannya selama-lamanya. Lihat kan? Apa? Fi'il madi apa? Selama-lamanya apa? Di fathah. Ya. Fi'il madi selama-lamanya apa? Di fathah, ingat kan? Ini asal hukumnya. Ya, nanti kita akan belajar kitab-kitab yang lebih jauh lagi. Apakah dia nanti akan mabni tetap saja? Mabni tetap ya. Tidak berubah-ubah. Ya. Ya. tidak berubah-ubah, ya. Antum kata kita mengatakan dia pergi, pasti zahaba. Dan mungkin antum bilang, ya, zahabun, zahabin, tidak mungkin. Kenapa? Karena dia mabni atas fathah. Selama-lamanya tetap mabni tetap. Ya, makanya kalau orang ya tetap saja kelakuannya, berarti itu ya mabni apa? Mabni di atas kelakuannya tadi. Ya. Makanya bagusnya tuh yang mu'rab, ya mu'rab. Berubah-ubah tapi berubah apa? Dalam hal kebaikan, ya. Semakin kenal, semakin kenal, semakin kenal berubah, semakin berubah. Ya, bukan tetap kelakuannya. Apa nih apa? Mabni ingatkan tetap, ya. Daraba selama-lamanya antum menyebutkan daraba ya, mabni dia. Ya. Mabni di atas apa? Di atas fathah, dia pergi, ya. Ya, dia pergi pasti apa? Zahaba, ya. Tidak mungkin zahabun, zahabin, ya. Tidak akan mungkin dia berubah akhirannya. Tetap nih ya maksudnya. Difahami ya? Kemudian wal amr majzumun abadan. Ya. Ingatkan ini asal hukumnya loh, ingatkan. Tidak mutlak. Ya. Wal amr majzumun abadan, ya. Dan amr juga ini selama-lamanya katanya disukun. Ya. Disukun. Selama-lamanya apa? Disukun. Contohnya apa? Idrib. Ya. Pukullah, ihmil. Ya, angkatlah. Apalagi Idris, apa? Ijlis. Oh, Idris tadi. Bisa aja Idris, ya. Apa Idris? Hah? Hah? Hah? Hah? Idris. Allah alam ya. Udrus ya, kalau Idris Allah alam mungkin ada mungkin. Ana Allah alam artinya apa? Ya, Udrus atau apa lagi? Nah, seterusnya semuanya apa? Sukun ya. Sukun, ya. Pukullah apa tadi? Idrib, ya. Ambilkan air apa? Angkatlah air. Ihmil, ya. Belajarlah apa? Udrus dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Ya. Ini fi'il amr, ya. Katanya tuh majzumun abadan majzum sukun selama-lamanya, ya. Ingatkan. Ini juga yang rajih. Ya, bahwasanya dilihat, ya, bahwasanya nanti juga khilaf para ulama, ya, apakah madi fil madi ini fathah selama lamanya, apakah fil amr sukun selama lamanya, ini yang paling mudahnya, enak, ya. Nanti kalau kita main rumit-rumitan, ada nanti pembahasannya kitab yang lebih panjang lagi, ya, bahwasanya dirinci nanti. Ini mabni tetapnya atas ini, mabni tetapnya atas ini dan seterusnya. Paham ya? Sampai sini madi apa tadi? Hukumnya asal hukumnya fil madi fathah ya. Fathah bas selama lamanya. Ini asal hukumnya. Kemudian fil amr apa? Sukun apa? Selama lamanya. Ya, sekarang kita masuk fil mudhari ya. Fil mudhari ya. Wal mudari'u ma kana fi awwali ihda zawaid al arba' allati yaj'amu allati yajma'uha qauluka anaitu. Ya, dan mudari' ya, apa yang ya terdapat pada awal katanya salah satu dari empat huruf tambahan yang disatukan menjadi ucapan engkau ana itu. Ya, ana itu. Jadi ada hamzah a, kemudian nun, kemudian ya, kemudian ta. Ya, ana itu. Ya, wa huwa marfu'un abadan. Ya, dan dia adalah marfu' apa? Marfu' hukumnya selama-lamanya, ya. Dan dia hukumnya apa? Rafa' selama-lamanya. Ya, hatta yadkhul 'alaihi nasibun aw jazimun, sampai ya dia kemasukan ya alat penasab, ya alat penasab atau kemasukan alat penjazm, nanti kita akan menjelaskan setelah ini ya. Nah, di sini ya kita ambil faedah bahwasanya fi'il mudhari ya itu adalah fi'il ya yang ada tambahan awalannya. Sekarang kita hapus nih ya. Siap-siap bunyi ni. Ya, perhatikan. Kalau fi'il madhi apa tadi? Fi'il madhi. Fi'il madhi ini apa? Kata, kata kerja apa? Kata kerja lampau. Contohnya apa? Fathah semua ya. Sama lamanya apa? Fathah. Contohnya apa? Doroba. Ya. Ya, mabni dia. Mabni. Mabni apa? Tetap. Ya, tetap apa di atas? Fathah. Ini asal hukumnya. Sekarang, fi'il amar. Fi'il amar. Apa? Mabni apa? Mabni di atas sukun ya. Di atas sukun. Ya. Mabni apa? Di atas sukun. Contohnya apa? Idrib. Ya. Idrib. Ya. Ini fi'il amr. Nah, sedangkan fi'il mudhari. Fi'il mudhari apa? Fi'il mudhari. Ya. Dia kalau rafa apa? Rafa dhammah. Kalau nasab? Nasab apa? Fathah. Kemudian kalau khafat? Kalau khafat apa? Kalau khafat nada, hasan. Kemudian kalau jazam? Kalau jazam apa? Hah? Kalau jazam apa? Hah? Jazam sukun. Ya. Ingatkan. Ini mabni apa tetap juga. Nah, kalau ini? Hah? Kalau ini apa? Mu'rab, ahsan. Mu'rab apa artinya? Berubah akhirannya. Berubah apa? Akhirannya. Akhiran. Ya. Fahmi? Ya, kenapa? Kenapa? Karena ini enggak bisa dimasuki lam doroba. Enggak bisa. Lam doroba enggak bisa masuk. Ya. Sedangkan ini dia mu'rab, kenapa? Kalau dimasuki, kalau belum masuk lam, ya yadribu. Ya. Masukkan lam gimana? Yad yadriba. Masukkan lam. Lam yadrib, sen. Ya, difahami? Difahami? Nah, sekarang ciri khasnya, ciri khas fi'il madhi ada tambahan ana itu. Nah, ana itu. Ya. Kalau tambah ya hamzah a ya, adribu. Ini artinya saya. Saya apa? Artinya saya? Hah? Ingatkan ini kata apa? Kata perintah. Kata kerja perintah. Kalau ini fi'il apa? Kata kerja apa? Kata kerja sekarang atau hal atau mustaqbal ya. Akan datang. Paham ya? Sekarang perhatikan cara mencerjemahkannya. Doroba atau apa artinya? Memukul ya. Sekarang coba, ini apa artinya? Doroba. Berarti apa? Sudah. Dia sudah mukul. Kalau idrib? Hah? Pukullah. Ya. Pukullah. Perintah. Ya. Kalau sekarang saya sedang ya, bisa sedang Bisa apa? Atau akan? Siapa yang mau dipukul nih? Saya sedang atau akan memukul. Paham ya? Ini kalau hamzah saya artinya. Satu huruf aja saya teh. Berapa huruf nih? 1, 2, 3, 4. Hah? Capek kan? Insyaallah bahasa Arab. Kemudian kalau na. Nadribu. Hah? Kami. Ahsan. Kami. Atau apa? Kita. Atau kita apa? Sedang atau akan? Mukul ya. SDA ininya. Kemudian ya. Yadribu. Hah? Yadribu, yadribu. Hah? Apa? Yadribu apa? Dia, ahsan. Artinya dia. Kemudian, ini dia laki-laki ya. Kemudian yang terakhir ta. Tadribu. Apa artinya? Kamu. Udah ya? Hah? Kamu laki-laki, Hasan. Rami. Bisa juga satu lagi. Tadribu. Apa Abu Yazid nih tahu dia? Tadribu. Hah? Dia apa? Hasan. Dia perempuan. Ya, tadribu. Semuanya apa? Domma semua, domma, domma, domma, domma, domma semua. Lihat kan? Lihat kan ya, asal hukumnya. Sampai masukkan apa? Nasib. Ini nasib namanya. Nasib. Bukan nasib ya. Nasib itu artinya yang menjadikan fathah. Kemudian lam. Ini artinya apa? Jazim. Ya, yang mensukun. Ya. Perhatikan. Ya. Mudah ya. Adribu. Coba sekarang baca. Adribu. Nadribu. Yadribu. Tadribu. Tadribu. Nah. Sekarang ini ciri khasnya apa? Fi'il. Fi'il mudhari. Nanti tinggal tambahkan kalau dua orang ada nanti. Ya tadi dua orang apa? Taf'alani. Yaf'alani. Ya, ini misalnya dia, kan? Satu orang nih kan? Dua orang buat dua orang gimana? Yadribani. Tambah alif dan nun aja lagi terakhirnya. Sekarang dia jamak. Yadribuna. Seterusnya. Nanti kita belajar ini pembahasan apa? Pembahasan sorof. Ya, pembahasan tasrif, kitab tasrif. Nah, sekarang ya sudah kita ketahui ya bahwasanya fi'il madhi apa? Hukumnya selukumnya mabni ala sabah tetap atas sabah atas fathah. Fi'il amar mabni atau apa tetap atas sabah sukun. Fi'il mudhari mabni atau mu'rab, ingatkan ya, berubah apa mu'rab itu apa, berubah akhirannya ya. Lihat ini tetap saja ya, ada kemasukan lam, kemasukan lam inna kah, tetap dia apa fathah. Ini juga kemasukan apa saja tetap dia apa sukun nanti. Nah, adapun ini yang dia berubah-ubah nantinya. Ya. Jadi antum ketika menyebutkan ya dia tidak memukul. Ingatkan jangan lagi apa? Di dhamma, tapi apa? Dibaca fathah. Coba sekarang baca nih. Yadribu. Sekarang baca lan yadriba. Naam, sekarang terakhir lam. Lam yadrib ya, jangan dibaca semua lan yadribu, lam yadribu salah. Nah, ini sudah antum belajar bahasa kitab ya, sudah mulai ini masuk. Coba baca lagi yad lan lam. Masya Allah ya, mana kita lanjut atau sini dulu lah ya. Sudah berarti oke ya, mudah-mudahan kita bermanfaat ya. Subhanallah, sudah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.